Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden tentang pengurangan waktu buka pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat listrik. Di ujung telepon sudah tersambung dengan komedian Indro Warkop. Mas Indro, apa komentar Anda? Pemerintah sekarang ini aku nggak ngerti benar kebijakan-kebijakan yang diambil kayak gitu ya. Jujur aja terkagum-kagum dalam tanda kutip deh sama pemerintah. Kayak misalnya BLT, udah jelas BLT kemarin nggak berjalan dengan baik dan saya lihat manfaatnya juga nggak bagus-bagus amat. Kenapa terus juga dijalani? Sekarang semua-semua harus dikurangi, di ini kan, di itu kan. Sementara koruptor-koruptor itu duit-duitnya juga nggak diambil atau nggak disupport untuk bisa benar-benar ditarik uangnya untuk diisi untuk negara. Kenapa kebijakan-kebijakannya yang justru sulit masuk nalar gitu. Atau mungkin saya... Apakah memang negara sudah harus mengurangi ini dan itu, Mas? Saya kok nggak melihat konsep, saya melihat hanya jalan-jalan yang biasa diambil oleh keluarga misalnya. Keluarga kalau kurang pemasukannya ya kita mengurangi budget ini, budget itu. Dan ini sebuah negara yang mengayomi sebuah bangsa. Kok pengambilan keputusannya menurut saya cuma segitu aja gitu. Seperti itu saja yang kayaknya porsi pemikirannya bukan porsi pemikiran pemerintah menurut saya. Porsi pemikiran keluarga tuh yang kayak gitu. Kenapa nggak misalnya, oke, sekarang bahan bakar naik. Mbok subsidi karena terlalu berat dikurangi, nggak ringan. Kenapa nggak dilempar ke subsidi yang lain? Nggak cuma dikeluarkan dengan BLT misalnya, atau disuruh mengirit semuanya dengan dipotong ininya, dinaikkan itunya. Punishment dan reward untuk PLN, juga untuk listrik juga menurut saya, sebetulnya itu cuma mau naikin harga aja, bukannya mau mengirit energi. Nggak sama sekali. Artinya mungkin saya bodoh, tapi saya nggak bodoh-bodoh amat untuk mengartikan itu lah. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia saat ini? Yang paling jelas kehilangan figur pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan mengayomi. Itu yang saya paling jelas. Ada fenomena yang aneh sekarang. Misalnya pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang hanya populer saja. Terus pada saatnya nanti apabila tidak bisa memimpin juga dihujat-hujat juga. Padahal kita-kita juga yang salah. Kenapa dipilih dulu gitu? Seperti hal-hal baru-baru ini saya baca di mass media juga. Partai-partai itu dikuasai oleh dua hal. Satu oleh saudagar, satu oleh preman. Preman ini di situ disebut baik bekas militer maupun yang benar-benar preman. Pada intinya adalah orang-orang pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat atau orang-orang partai yang hanya bisa mengeluarkan uang, entah dari mana uang itu, untuk membiayai dirinya, artinya untuk kampanye, untuk ini, untuk itu, sehingga dia layak dalam tanda kutip di pemimpin. Mengkhawatirkan banget gitu. Akhirnya kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak kapabel sebagai pemimpin. Bagaimana dengan masyarakat, Mas Indro? Kalau masyarakat sih udah pasti ya, begitu ada kesulitan mereka pasti akan memilih diri sendiri ya. Saya ngelihat masyarakat malah lebih dewasa, kayaknya lebih dewasa dan lebih pemaaf sekali. Sebagai contoh, begitu ada bencana, bukan pemerintah duluan, masyarakat duluan yang care terhadap bencana itu. Dan bantuan-bantuan lebih dulu mengalir dari masyarakat, dari sesama masyarakat ketimbang dari pemerintah. Jadi kalau menurut saya malah justru masyarakat nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak perlu pada masyarakat itu. Baik, terima kasih Mas Indro. Demikian Topic of the Day bersama komedian Indro Warkop. Saya Dewi Sintawati.